Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafid al-hadis? Siapa yang hafal hadis? Apa? InsyaAllah. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Lakal hadiah insyaAllah. Besok insyaAllah. Siapa lagi yang hafal hadis? Halo. Rahman. Yahya. At-Taymi. وإنما أحسنت ولك الهدية إن شاء الله. ستواجه جابا فضل برميسة Sufyan. Muhammad. Anahu sami'a. Al-Qamah. Santai. Walaupun hadiah insyaAllah. Nah. Cukup ya. Tiga orang dulu. Baik, kita telah bacakan hadis yang pertama dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah. sahabat dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ulama berselisih tentang Alqamah bin Waqqas al-Laisi. Sebagian mengatakan kibarut tabi'in, sebagian lagi mengatakan sahabat. Nah, adapun Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ini min sigari tabi'in. Muhammad bin Ibrahim al-Taymi min awsati tabi'in. Kalau Yahya bin Sa'id, di antara tabi'in yang masih kecil ketika itu. Nah, kalau Muhammad bin Ibrahim, pertengahannya. Kalau Al-Qamah khilaf di antara para ulama, apakah beliau kibarul tabi'in atau masuk sahabat. Sehingga hadis ini, kalau seandainya Al-Qamah bin Waqqas al-Laisi ini tabi'in, berarti ada tiga tabi'in dalam hadis ini. Kalau seandainya beliau adalah sahabat, ada dua sahabat dan dua tabi'in. Nah, ada pun faedah dari hadis yang kita bacakan ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Ini menunjukkan bahwasannya setiap amalan itu mesti ada niatnya. Dikarenakan dengan niat ini yang membedakan antara suatu ibadah dengan adah, kebiasaan. Dan juga dengan niat membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Itu antara fungsi niat. Ya, membedakan suatu ibadah dengan adah, kebiasaan. Dan yang kedua, membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Di sisi lain, niat kita untuk melaksanakan ibadah tentunya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini merupakan syarat diterimanya amalan dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang kita sebutkan ini, para ulama menyebut sebagai sulusul ilmi atau sulusul Islam, sepertiga dari Islam, sepertiga dari ilmu. Ya, dikarenakan pokok-pokok agama intinya kembali kepada tiga hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Yang kedua, kembali kepada hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini merupakan mizan timbangan amalan zahir, sesuai sunnah ataukah tidak. Adapun innamal a'malu binniyat, ini mizan timbangan amalan batin, apakah ikhlas ataukah tidak. Dan yang ketiga, hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini tiga hadis yang merupakan pokok dalam Islam ini. Nah, telah kita jelaskan, Nabi SAW menyebutkan kaidah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh. Ya. Di antara contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan hijrah. Ya. Orang yang hijrahnya ikhlas. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengikuti Nabi-Nya SAW. Maka akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dari hijrahnya. Sebaliknya, orang yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bisa jadi dunia dia dapatkan, perempuan dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini menunjukkan tentang pentingnya keikhlasan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadus Salihin, beliau membawakan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam babul ikhlas. Wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barijah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam semua amalan-amalan, ucapan-ucapan, keadaan-keadaan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, dikarenakan dalam masalah ini, ada orang yang dia ikhlas, akan tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, amalannya tertolak. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Walaupun dia ikhlas, tapi ketika tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka tertolak. Ya. Yang kedua, ada yang mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi tidak ikhlas. Yang ini pun sama, tertolak. Ya. Sampai Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang melakukan amalan-amalan yang besar, akan tetapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Ya. Dikarenakan niat yang tidak ikhlas. Nah, Rasul mengatakan, awalun nas yuqda yawmal qiyamah rajulun ustushhida. Manusia yang pertama kali diadili di hari kiamat nanti adalah seseorang yang mati ketika berjihad, dianggap syahid. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan dia pun mengenalinya. Ini adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Famada 'amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, "Nah, qataltu fika hatta tushiddu." Aku berjihad mengharapkan ridha-Mu. Aku berjihad karena engkau, ya Allah. Sampai aku ini mati syahid. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia. Tidak bisa dibodoh-bodohi. Tidak bisa dibohongi. Sehingga Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari. Engkau dusta. Akan tapi engkau berjihad, engkau berperang, ingin disebut sebagai seorang pemberani. Ya. Faqad qila, dan telah dikatakan oleh orang-orang. Orang-orang memujinya. Si fulan ini pemberani, si fulan ini pahlawan. Tapi apalah arti pujian dari manusia? Manusia tidak bisa memberikan pahala kepada yang dipujinya. Nah, yang memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun seluruh manusia ini memuji, ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ternyata orang ini, dia berjihad, berperang, sampai mati syahid, dianggap mati syahid, tujuannya ingin disebut sebagai pemberani. Ingin disebut sebagai pahlawan. Sehingga Allah perintahkan malaikat, nah, kemudian menyeret wajahnya dalam keadaan tertelungkup, dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Orang yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa'allamah. Seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Ada kesempatan menuntut ilmu, memiliki kemampuan mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Famada 'amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia mengatakan, "Ta'allamtul ilma fika wa qara'tul Qur'ana fika wa 'allamtuhu fika." Aku mempelajari ilmu karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Aku mengajari ilmu karena engkau ya Allah. Tapi kembali, Allah Subhanahu wa taala membongkar niatan-niatan yang ada dalam dadanya. Allah katakan, "Kadzabta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala qari." Engkau bohong, engkau dusta. Engkau belajar ilmu ingin disebut sebagai seorang alim. Belajar ilmu, niatnya ingin disebut sebagai seorang alim. Orang yang berilmu. Ingin disebut sebagai ulama, atau ustaz, kiai, ajengan, atau lain sebagainya. Nah, dan engkau membaca Al-Quran, ingin disebut sebagai seorang qori. Pembaca Al-Quran yang baik, ya, yang bagus tilawahnya. Faqad qila, dan telah dikatakan oleh orang-orang. Banyak orang-orang memujimu. Ya. Fulan ini alim. Ya. Fulan ini bagus bacaan Qur'annya. Dia qori dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, apalah artinya pujian manusia? Dikarenakan yang memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya sama dengan orang yang pertama. Wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fayulqa fil nar. Ya, diperintahkan malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pada amalan yang besar ini, menuntut ilmu, ya, belajar ilmu, amalannya sangat besar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Tapi dikatakan salah niatnya. Ya, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang Allah berikan keluasan dalam masalah harta. Ya, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan dengan nikmat tersebut?" Dia mengatakan, "Tidaklah. Ya, harta yang aku miliki melainkan aku keluarkan karena engkau ya Allah, di jalan engkau ya Allah." Nah, Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta." Akan tapi engkau mengeluarkan hartamu liyuqal jawad, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, dan telah dikatakan. Banyak orang yang memujinya, si fulan dermawan. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, bisa jadi dia mendapatkan pujian dan sanjungan tersebut, akan tetapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan memasukkannya ke dalam jahanam. Tiga amalan yang mulia, yang besar, Nah, yang satu berjihad. Yang mana kita tahu keutamaan, keutamaan yang sangat besar ketika seorang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga orang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran, keutamaan yang sangat besar. Dan juga orang yang dermawan, keutamaan yang sangat besar. Tapi ketika niatnya salah, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam neraka. Nah, sehingga walaupun mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, orang yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi empat kelompok orang ini yang diterima ibadahnya hanya satu kelompok saja, yaitu yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan contoh tentang hijrah. Ya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan terlebih dahulu, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hijrah secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Nah, adapun salah syariat disebutkan oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullahu ta'ala, hijrah itu ada tiga macam. Yang pertama, hijrah yang sifatnya makan, berkaitan dengan tempat. Hijratul makan. Nah, hijrah berkaitan dengan tempat. Maksudnya, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan ke negeri yang aman. Atau hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, para sahabat, ketika awal pertama kali hijrah, mereka hijrah ke Habasyah. Di Habasyah ada seorang raja yang dikenali dengan Najasyi, namanya Ashamah. Tapi gelarnya Najasyi. Nah, dia menyatakan keislamannya. Dan beliau melindungi kaum muslimin yang berada di negeri tersebut. Sehingga ketika para sahabat, nah, mendapatkan siksaan sebagian mereka di kota Mekah, nah, mereka hijrah ke Habasyah. Dikatakan mendapatkan jaminan keamanan dari Raja Habasyah ketika itu. Begitupun ketika awal-awal mereka hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan keamanan. Setelah Nabi SAW tinggal di Madinah, dan Madinah menjadi negeri kaum muslimin, baru orang-orang yang berada di negeri kafir, kaum muslimin yang berada di negeri kafir, mereka hijrah ke Madinah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, yang mana hijrah ini perkara yang disyariatkan. Adapun secara hukumnya, nah, para ulama merinci. Yang pertama, kalau seandainya seorang tinggal di negeri kafir dalam keadaan tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa menunaikan agamanya, ya, diancam, dikecam, ya, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat misalkan, tidak bisa melaksanakan sholat Id, tidak bisa melaksanakan sholat lima waktu, tidak bisa melaksanakan ibadah saum atau syiar-syiar Islam lainnya yang nampak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu dan dia mampu untuk hijrah, maka wajib baginya untuk hijrah. Yang pertama. Nah, yang kedua, orang yang tinggal di negeri kafir dan masih mampu untuk menunaikan agamanya. Ya. Yeah. Di negeri kafir masih boleh melaksanakan sholat lima waktu di masjid. Nah, masih diperbolehkan juga melaksanakan sholat Jum'at, sholat Id, berpuasa, atau lain sebagainya. Nah, ya, mampu menegakkan agamanya. Maka disunahkan baginya untuk hijrah. Yang ketiga, orang yang tidak mampu untuk hijrah. Yeah. Mungkin dikarenakan sudah lanjut usia. Atau dia sakit. Tidak bisa pergi jauh. Atau lain sebagainya. Maka yang demikian ini mendapatkan udzur untuk tinggal di negeri kafir. Nah, yang keadaannya seperti itu. Tidak ada kemampuan untuk hijrah. Yang disayangkan sekarang, banyak kaum muslimin yang mereka justru terbalik. Ya, bukan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Sebagian mereka ada yang sengaja untuk tinggal di negeri kafir. Padahal mereka berada di negeri muslim sebelumnya. Sengaja untuk pindah ke negeri kafir. Ya. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, sehingga para ulama mereka membahas tentang hukum safar ke negeri kafir. Bolehkah safar ke negeri kafir? Ya, di mana kita tahu di negeri kafir itu banyak sekali berbagai macam subhat-subhat, kerancuan-kerancuan tentang agama. Dan juga banyak syahwat. Ya, yang mengajak kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Baik zina, minum khamar, ataupun lain sebagainya. Ya. Sehingga para ulama membahas tentang hukum safar ke negeri kafir. Nah. Ya. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukum safar ke negeri kafir ini dibolehkan kalau seandainya memenuhi syarat-syarat. Ya. Syarat yang pertama, lil hajah. Ada kebutuhan. Nah, apakah kebutuhannya dia berobat misalkan? Punya penyakit? Nah, yang mana ya, di negerinya, negeri muslimin misalkan. Nah, ya, tidak didapatkan obatnya. Ya, melainkan harus keluar negeri, ke negeri kafir. Ya, kalau keadaan demikian, maka tidak mengapa. Nah, saat yang kedua, dia memiliki ilmu. Ya. Yang dengan ilmu ini bisa menolak berbagai macam syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Ya. Dan yang ketiga, dia memiliki keimanan. Yang dengan keimanan ini bisa menolak berbagai macam syahwat-syahwat di negeri kafir. Mesti ada tiga syarat ini. Ya. Kalau tidak ada salah satu di antara tiga syarat ini, nah, maka hendaknya tidak safar ke negeri kafir. Ya. Orang yang sakit misalkan, ada kebutuhan ke negeri kafir misalkan berobat. Nah, tapi kalau tidak punya keimanan, tidak punya ilmu, ya, ketika sakit kadang dibisiki dengan pemikiran-pemikiran yang rancu, yang samar, subhat-subhat. Ya. Dan juga berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan banyak di sana. Bahkan dengan mudah melakukannya. perzinahan misalkan, minum khamar dan lain sebagainya. Ya, memakan makanan yang diharamkan. Nah, mudah di sana. Kalau tidak punya keimanan, nah, akan terjerumus kepada berbagai macam syahwat-syahwat yang ada di sana. Dan kalau tidak punya ilmu, akan terjatuh kepada berbagai macam syubhat-syubhat. Ya. Nah, yang mesti ada tiga syarat tadi. Ada kebutuhan, nah, dan lain sebagainya. Ya. Begitupun para ulama menyebutkan, dakwah ke negeri kafir, kalau seandainya tadi ada syarat-syarat tadi, punya keimanan, nah, dan juga punya ilmu, kemudian ada hajah, tujuan untuk berdakwah, kalau dengan dakwahnya ini memberikan pengaruh yang baik kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir, maka tidak mengapa. Nah, apalagi untuk mengokohkan mereka supaya kokoh dalam keimanan. Nah, ya, maka ini tidak mengapa. Sabar ke negeri kafir dalam keadaan seperti itu. Nah, adapun kalau tidak ada syarat-syarat tadi, ya, kemudian sabar ke negeri kafir, ini bisa menjerumuskan diri kita kepada berbagai macam syahwat dan syubhat. Di selain masuk ke dalam tabdir, menghambur-hamburkan harta. Ya, hanya untuk tur saja, rekreasi. Ya, ke negeri ini, ke negeri itu, negeri kafir. Ya, tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada kebutuhan. Nah, hanya untuk rekreasi saja. Ya. Apalagi kalau tujuan dari awal untuk bermaksiat. Dikarenakan sana bebas kemaksiatan, bebas perzinahan, nauzubillah. Tujuan dari awalnya ke sana untuk bermaksiat, ya, maka jelas ini mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hijrah berkaitan dengan al-makan, tempat, dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Nah, ya, hijrah berkaitan dengan tempat ini, ada hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan ke negeri yang penuh dengan keamanan, ada juga hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dan hijrah ini amalan yang senantiasa terus berlanjut sampai hari kiamat. Ya. La tanqati'ul hijra hatta tanqati'ul tawbah. Wa la tanqati'ul tawbah hatta taghruba samsu atau tulu'a samsu min maghribiha. Ya. Hijrah ini tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya, sehingga terus berlanjut masalah hijrah ini. Orang yang tinggal di negeri kafir disyariatkan baginya untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, yang kedua, hijrah yang berkaitan dengan amalan. Ya. Meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan kepada amalan-amalan yang diperintahkan. Dan hijrah yang sifatnya amalan ini wajib bagi setiap muslim. Ya. Mampu ataupun tidak mampu, dia mesti mampu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sesungguhnya, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hijrah yang berkaitan dengan apa? Amal. Nah, wajib bagi semuanya. Nah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib bagi semuanya. Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan zina, meninggalkan minum khamar, meninggalkan mencuri, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, disebutkan oleh Ibn Utsaimin, hijratul amil. Ya, hijrah. Meninggalkan al-amil, orang yang melakukan suatu perbuatan yang jelek. Nah, ini pun termasuk hijrah. Ya. Di mana kadang-kadang dibutuhkan, diperlukan untuk meninggalkan orang yang mengamalkan kejelekan. Ya. Seperti orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Ya. Dia tidak peduli dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Maka ini disyariatkan untuk menghajarnya. Ya, untuk meninggalkannya, memboikotnya. Kalau seandainya hajar ini memberikan faedah dan maslahat kepadanya. Ya. Ketika misalkan dihajar, ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, dia mengetahui kadar dirinya. Ya, kemudian rujuk dari kemaksiatan yang dilakukannya. Maka menghajar ini memberikan faedah kepadanya. Ya. Sebagaimana? Nah, terjadi pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman para sahabat. Nah, ya. Menghajar orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau menghajar orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, misalkan contoh yang lainnya. Orang yang ma'ruf, ya, suka menipu orang lain. Dalam jual beli misalkan. Ya. Kemudian manusia meninggalkannya, menghajarnya, memboikotnya. Ya. Maka ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Nah. Ya. Apalagi kalau dengan hajarnya ini memberikan manfaat. Ketika manusia meninggalkannya, membuat dia sadar. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kembali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya memberikan faedah dan manfaat. Teh. Tapi kalau menghajarnya, meninggalkannya dikarenakan urusan dunia, ya, maka Nabi SAW memberikan bimbingan. Jangan sampai lebih dari 3 hari. La yahillu lil mu'min ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar, meninggalkan saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani faya'ridu hada wa ya'ridu hada. Keduanya berjumpa. Yang satu berpaling, yang satu berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Yeah. Sehingga kalau urusannya urusan dunia, boleh menghajar, tapi jangan lebih dari 3 hari. Yeah. Rasul mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Sehingga kalau tidak halal, apa hukumnya? Haram. Ya, kalau hanya urusan dunia, nah, ya. Tapi kalau urusannya din, urusannya agama, ya, boleh menghajar sampai kapanpun sampai dia bertobat. Ya, tidak terikat dengan 3 hari. Nah, ini kalau masalah agama, ya. Menghajar orang Khawarij misalkan, menghajar orang Syiah dan lain sebagainya. Ya. Boleh walaupun lebih dari 3 hari. Sampai dia bertobat. Dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah. Tapi kalau perkara dunia tadi. Ya. Mungkin salah paham. Miskomunikasi. Atau lain sebagainya. Ya. Jangan berlanjut-lanjut. Jangan terus-menerus menghajarnya. Nah. Ya. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, jatuh kepada perkara yang diharamkan. Ya. Dan juga bisa masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan setiap hari Senin dan Kamis dibukakan pintu-pintu apa? Jannah. Nah. Ya. Dan Allah mengampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kecuali bagi dua orang yang di antara mereka ada permusuhan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, anziru. Ya. Tunggulah, jangan dulu diampuni kedua orang ini. Nah, sampai keduanya islah, berdamai. Sampai diulang-ulang 3 kali ucapan ini. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulan dari kita yang kita bacakan tadi, bahwasanya hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama, hijrah berkaitan dengan tempat. Secara hukumnya telah kita rinci. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah. Nah, yang kedua, hijrah yang sifatnya amalan. Ini hukumnya wajib. Ya, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hijrah yang berkaitan dengan amil, pelaku. Ya. Menghajar, meninggalkan orang yang melakukan kejelekan. Nah, ini pun dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah. Ya. Soal mungkin hari apa, malam Ahad masuk hadis yang kedua, insyaAllah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.